Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله pada pelajaran ini pada pembahasan ini akan dimulai pembahasan pada kitab mulahfaz Mulahfaz Qawa'idil Lughatil Arabiyyah pada bagian yang kedua, yakni pembahasan tentang Qawa'idil Sharhi, faedah-faedah pada ilmu sharaf, faedah-faedah sharaf. Jadi bagian yang kedua dari kitab ini, sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwasanya kitab ini mulahfaz terdiri dari dua bagian. Yang pertama qawaidun nahwi, kaidah-kaidah tentang ilmu nahwu. Kemudian yang kedua adalah qawaidus sharfi, kaidah-kaidah tentang ilmu sharaf. Dan di sini insyaallah akan disampaikan, akan dibahas pada bagian yang kedua, yakni tentang ilmu atau tentang pelajaran as-sharaf. Jadi di ada tengah-tengah kitab mulahfaz, bisa dibuka, dicari, kira-kira di tengah-tengahnya itu disebutkan al-juz utsani, bagian yang kedua, qawa'idus sharfi, faedah-faedah sharaf. Kita mulai pada bagian yang atau bab yang pertama, pembahasan yang awal pada qawaidus sharfi ini, halaman yang 6 dari bagian yang kedua ini. Al-babul awwalu, bab yang pertama. Bab yang pertama pada qawaidus sharf. Ya, tentang ilmu sharf ini. Al-mizanus sharfiyyu. Al-mizan sharfiyyu, yaitu mizan, ukuran atau timbangan atau patokan yang terkait dengan sharaf, ukuran pada ilmu sharaf, patokan atau acuan pada sharaf. Ini pembahasan awal pada qawaidus sharf. Tahtassu qawaidus sharfi bi binyatil kalimatil arabiyyati wa kulli ma yatara'u 'alayha min tasyirin sawa'un bi ziyadati aw bin naqsi. Ya, kaidah-kaidah sharf itu mengkhususkan pembahasan pada binyatil kalimatil arabiyyati, bentuk atau struktur atau susunan kata dalam bahasa Arab. Jadi membahas tentang bentuk kata dalam bahasa Arab. Wa kulli ma yatara'u 'alayha min tahyirin, dan setiap perubahan yang terjadi padanya, setiap perubahan yang terjadi pada kata-kata tersebut. Sawa'un bi ziyadati aw bin naqsi, sama saja apakah perubahan itu dengan tambahan, dengan adanya huruf tambahan pada kata-kata itu, ataukah dengan adanya pengurangan dari kata itu, dari kata-kata dalam bahasa Arab tersebut. Ini perubahan yang terjadi pada kata dalam bahasa Arab. Ada yang bertambah, ada yang berkurang, ada yang berubah pada bentuk kata-kata tersebut. Wa'ma'udhamul kalimatil arabiyyati tulatiyyatul hurufi. Dan kebanyakan, ya, mayoritas kata-kata dalam bahasa Arab itu sulasiyatul huruf, ya, jadi tersusun dari tiga huruf, ya, sulasiyah dari kata-kata salasah, ya, salasah tiga, ya, sulasiyah yang tersusun dari tiga huruf, ya, sulasiyatul huruf yang tersusun, yang terdiri dari tiga huruf. Ini kebanyakan kata dalam bahasa Arab, ya, asalnya itu tersusun dari tiga huruf pokok, tiga huruf yang inti, yang asal, yang dasar. Ini. Walidha, ya, oleh karena itu, ya'tabara ulama usharfi, anna usul al-kalimati salah satu ahrufin. Ya, karena kebanyakan kata bahasa Arab itu tersusun dari tiga huruf, maka para ulama sharaf, para ahli sharaf, ahli dalam ilmu sharaf, ini menganggap, al-tabara, menganggap, mempertimbangkan, menyatakan bahwasanya asal kata-kata dalam bahasa Arab itu adalah ada tiga huruf. Asal kata-kata dalam bahasa Arab, yakni ada tiga huruf. Salah satu ahrufin, ada tiga huruf. Wa wada'u nizaman, ya, li dhabti binyatil kalimati, dan mereka membuat satu nizam, satu aturan, satu bentuk yang baku, li dhabti binyatil kalimati, untuk ketepatan bentuk kata, ya, untuk membentuk kata yang benar, yang tepat, yang sesuai dengan apa yang digunakan dalam bahasa Arab. Wa qabaluha 'inda wazniha bil fa'i wal 'aini wal lami, dan mereka mencocokkannya, menghadapkannya, artinya membuat nizam tersebut, ya, wa qabaluha 'inda wazniha, dan mereka menyesuaikannya, mencocokkannya pada wazannya, pada acuan atau patokan tadi, dengan huruf fa, ya, bil fa'i dengan huruf fa, wal aini dengan ain, wal lami dan dengan huruf lam. Jadi dengan tiga huruf ini yang digunakan sebagai wazan atau sebagai mizan, sebagai ukuran, sebagai patokan bentuk kata-kata dalam bahasa Arab. Ya, kemudian di sini tersusun dari tiga huruf ini, fa, ain dan lam, ya, yakni fa, a'la, kalau bersambung, ya, fa'a'la, ini, atau tadi cukup disebut dengan nama hurufnya masing-masing, ya, fa'ain dan lam. Ini tiga huruf yang menjadi acuan, yang menjadi patokan, yang menjadi mizan atau wazan bentuk-bentuk kata dalam bahasa Arab yang mayoritasnya, yang kebanyakannya tadi tersusun dari tiga huruf. Ya, jadi diwakili oleh huruf fa, ain dan lam. Nah, di sini disebutkan contoh-contoh penerapannya. Ala hadzal asasi takunu kalimatu syakara ala wazni fa'ala. Ya, atas dasar ini, maka kata syakara, ya, sebagai permisalan, ya, kata syakara ini mengikuti wazan, ya, mengikuti ukuran atau acuan atau patokan, ya, fa'ala. Di syakara, tiga huruf, maka disesuaikan dengan wazannya, huruf-huruf yang dijadikan wazan tadi, yaitu fa'ain dan lam, ya, maka wazannya adalah fa'ala. Jadi huruf fa mewakili huruf yang pertama, kemudian ain mewakili huruf yang kedua, kemudian lam mewakili huruf yang ketiga. Kemudian harokatnya sesuaikan. Huruf pertama fathah, huruf kedua fathah, ya, yang ketiga juga fathah. Sehingga sesuai antara kata tersebut, syakara, ya, bentuk kata tersebut, ya, syakara dengan wazannya, fa'ala. Ya, sama tiga hurufnya, kemudian tadi masing-masing huruf diwakili oleh huruf fa'ain dan lam, kemudian harokatnya juga sama. Ini penerapan wazan pada kata, ya, dalam bahasa Arab seperti ini. ya. Wa syariba, kemudian contoh yang lain pada kata syariba ala wazni fa'ila. Syariba ini mengikuti wazan fa'ila. Ya, perhatikan syariba tiga huruf, sebagaimana tadi huruf pertama diwakili fa, huruf kedua diwakili ain, huruf ketiga diwakili lam, kemudian harakatnya sesuai, yang pertama di fathah shin atau fa, ya. Kemudian yang kedua di kasrah syariba, ra-nya di kasrah, di kasrah, maka pada wazan ain, ain itu juga di kasrah. Ya. Kemudian huruf ketiga di fathah, maka pada wazan lam sebagai huruf ketiga juga di fathah. Jadi syariba wazannya fa'ila. Ya. Wa karuma, dan contoh yang lain misalnya pada kata karuma ya ala wazni fa'ula. Ini mengikuti wazan fa'ula. Ya, bisa diperhatikan ya, karuma tiga huruf diwakili huruf fa, ain dan lam masing-masing sesuai tempatnya. Kemudian harakat pada huruf tengah atau pada ra pada kata karuma itu dhammah, maka pada wazan yang diwakili huruf ain juga berharakat dhammah. Sehingga sama. Karuma wazannya fa'ula. Ini. Ya, ini nizam ya, ataupun ya apa? Bentuk ya, susunan yang baku yang diwakili oleh wazan-wazan tersebut. Ya. Ini. Contoh yang lain. Wa idza kanatil kalimatu ruba'iyatan aw khumasiyatan. Dan jika kata tersebut itu ruba'iyah, tersusun dari 4 huruf, aw khumasiyah atau tersusun dari 5 huruf. Ya. Bagaimana kalau kata itu ada 4 atau 5 huruf? Padahal tadi wazan itu hanya 3 huruf. Maka qubilal harful rabi'u awil khamisu bi taqraril lam. Maka huruf yang keempat ataupun huruf yang kelima itu dihadapkan, dicocokkan atau disesuaikan atau digantikan ya bi taqraril lam, dengan mengulang lamnya ya, dengan mengulang huruf lamnya. Huruf lam pada wazan itu diulang untuk menggantikan huruf yang keempat ataupun huruf yang kelima. Ya, tadi huruf yang digunakan pada wazan hanya 3 ya, fa, ain dan lam. Dan nanti kalau kata bahasa Arab itu ada 4 huruf, maka lamnya diulang. Jika ada 2 lam, sehingga semuanya ada 4 huruf. Atau kalau ada 5 huruf, nanti lamnya diulang lagi. Sehingga ada 3 lam, ya, fa, ain, lam pertama, lam kedua, lam ketiga. Ini. Jadi diulang lamnya pada wazan. Ya, untuk menggantikan ya, bentuk kata dalam bahasa Arab. Mislu sebagai contoh, dahroja ya, pada kata dahroja ala wazni fa'lala. Ini mengikuti wazan fa'lala. Ya, dahroja ada 4 huruf, kemudian wazannya ya, dari 3 huruf tadi kan masih kurang berarti, maka ditambah 1, ya, ini dengan mengulang lamnya. Ya, dahroja fa'lala. Ya, huruf pertama fa, huruf kedua ain, huruf ketiga lam yang asal, kemudian yang keempat lam yang diulang, kemudian harokatnya sesuai dahroja, yang pertama fathah, yang kedua sukun, yang ketiga fathah, yang keempat fathah, maka wazan juga demikian, yang pertama fathah, yang kedua sukun, yang ketiga dan keempat juga fathah, sehingga tadi wazannya fa lala. Jadi bentuknya sama antara kata tersebut dengan wazannya. Dahroja fa'lala. Contoh yang lain, wa zumurrudun ala wazni fu'ullulun. Zumurrudun, zamrud ya. Zumurrudun ini ada berapa? Ada 5 huruf. Zumurrudun, ra-nya di tasydid. Kalau tasydid itu berarti ada 2 huruf ya. Ini. Jadi ada 5 huruf, huruf zai, mim, ra. Yang pertama, kemudian ra, yang kedua, kemudian dal. Semuanya ada 5 huruf. Lalu wazannya bagaimana? Ya. Tadi sudah disebutkan kalau 5 huruf maka dengan mengulang lamnya. Jadi lamnya diulang sampai 2 kali supaya ada 5 huruf. Ya, karena kalau hanya fa, ain dan lam baru 3 ya. Nah, supaya 5 maka lam tadi diulang sampai 2 kali. Lam pertama, diulang lam pertama, kemudian diulang lam yang kedua. Ini sehingga di sini zumurudun mengikuti wazan fu'ulun. Jadi fa, ain, kemudian lam yang pertama, ya pada tasydid itu ya, lam yang pertama sukun, kemudian lam yang kedua yang berharokat dhammah, ya, kemudian lam yang ketiga, lam tambahan yang terakhir yang di akhir. Ini wazannya fu'ulun. Ada tiga lam. Ya, karena dia mengikuti wazan tadi zumurrudun. Ya. Ini. Jadi pokoknya intinya huruf yang dijadikan sebagai wazan itu hanya tiga, yaitu fa, ain dan lam. Adapun selebihnya kalau itu empat huruf maka mengulang lam kalimahnya diulang sekali. Kalau lima huruf maka lam kalimah diulang sampai dua kali. Ini seperti ditunjukkan pada contoh-contoh tersebut. Kemudian yang berikutnya, wa idza kanati ziyadatu nasyi'atan an taqrari harfin min usulil kalimati. Dan jika tambahan itu, tambahan huruf nasyi'ah, muncul an taqrari harfin min usulil kalimati. Munculnya tambahan itu dari pengulangan huruf asli kata tersebut. Jadi kalau yang tadi ya, yang empat huruf dahroja ataupun yang lima huruf izumurudun, itu huruf yang keempat ataupun yang kelima huruf tambahan dan tidak berasal dari huruf yang asalnya. Lalu kalau di sana ada kata-kata yang asalnya tiga huruf kemudian menjadi empat huruf ataupun mungkin lebih dengan munculnya huruf tambahan yang berasal dari huruf asli kata itu. Jadi dari kata yang tiga huruf tadi kemudian salah satu hurufnya ini diulang dari huruf asli tadi. Jadi kalau dibuat wazan tadi ada fa'in dan lam ya, maka dari salah satunya nanti itu diulang sehingga menjadi empat huruf atau mungkin bisa lebih. Nah kalau tambahan itu munculnya dari pengulangan salah satu huruf asli kata tersebut, bagaimana wazannya? Nah, maka di sini disebutkan kurrira ma yuqabiluhu fil mizani. Maka diulang huruf yang sesuai atau huruf yang terwakili itu pada mizannya, pada wazannya. Jadi huruf tambahan yang muncul dari pengulangan huruf asli kata itu, maka pada wazan itu juga diulang. Huruf tambahan itu diulang sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan letaknya. Kalau pada fa, ya yang diulang fa-nya. Kalau pada ain nanti yang diulang pada wazan huruf ainnya. Kalau misalnya pada lam nanti yang diulang pada wazan juga pada huruf lamnya. Misal contoh allama. Ya. Allama. Ini di sini ada huruf tambahan yaitu huruf lam pada huruf yang tengah ya, allama. Huruf yang kedua asalnya, asal kata ini adalah alima, lamnya hanya satu. Jadi apa kata dasarnya atau asalnya dari kata alima dengan satu lam dan lamnya di kasroh ya, kemudian diubah dengan mengulang huruf yang tengah dan kemudian di fathah dari alima menjadi alama. Ya. Alima tiga huruf, alama empat huruf. Dari tiga menjadi empat huruf. Jadi kan ada tambahan huruf ya. Ada satu tambahan huruf. Ya. Nah, tambahan huruf tersebut, yakni pada huruf yang kedua, alama pada huruf lam ini, yang kedua, ini munculnya dari pengulangan, atau dari mengulangi salah satu huruf asal kata tersebut. Yaitu huruf yang tengah. Dari alima menjadi alama. Tambahannya dengan mengulang lam huruf lam atau huruf tengahnya. Ya, maka pada wazan juga demikian, huruf yang sesuai letaknya tadi yang diulang itu juga diulang pada wazan. Sehingga di sini alama ala wazni fa'ala. Alama itu mengikuti wazan fa'ala. Jadi yang diulang huruf yang tengah atau yang kedua, atau pada wazan diwakili huruf ain, maka pada wazan atau maka kata alama tersebut wazannya menjadi fa'ala, yakni ain, kalimahnya ain huruf kedua ini diulang fa'ala. Asalnya wazannya fa'ala, atau kalau menyesuaikan alima ya fa'ila, kemudian huruf kedua diulang maka menjadi fa'ala. Ini ya, kalau huruf tambahan itu munculnya dari pengulangan salah satu huruf pokok, salah satu huruf asalnya, maka wazannya juga demikian, huruf yang sesuai letaknya tadi diulang. Allama fa'ala, ya seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, wa idza kanatil kalimatu mazidatan bi harfin au aksara min hurufin ziyadati, dan jika kata itu ada tambahan, pada kata itu ada huruf tambahan dengan satu huruf, salah satu huruf ataupun lebih, au aksar atau lebih, min hurufi ziyadah, dari huruf-huruf tambahan. Yang dimaksud huruf ziyadah apa ini? Yakni di sini disebutkan huruf ziyadah wahiyya al-hurufu allati tajma'uha kalimatu sa'altumuniha. Ya, yang dimaksud dengan huruf-huruf tambahan ini adalah huruf-huruf yang tergabung, terkumpul dalam kata sa'altumuniha. Ya, pada kata ini, pada kalimat ini sa'altumuniha, ya, ada huruf apa saja? Sin, kemudian hamzah, kemudian lam, kemudian ta, mim, wawu, nun, ya, ha, dan alif. Ya, huruf-huruf ini ada beberapa ini ya, ada berapa? 10 ya. Ada 10 huruf ini, sin, hamzah, lam, ta, mim, wawu, nun, ya, ha, dan alif, kemudian terangkum, terkumpul dalam kata ini sa'altumuniha. Ini adalah huruf-huruf tambahan yang ditambahkan dengan adanya maksud tertentu, dengan adanya fungsi, tujuan tertentu, dengan makna tertentu. Insyaallah nanti akan ada pembahasan lebih lanjut ya, secara rinci dalam pembahasan sharaf ini insyaallah. Ya. Nah, ketika pada kata itu ada tambahan dengan salah satu atau lebih dari huruf-huruf tambahan tersebut, sa'altumuniha, ya, maka qubilatil hurufil asliyatu bil fa'i wal aini wal lami, maka huruf-huruf yang asli itu disesuaikan, dicocokkan, dihadapkan atau digantikan, diwakilkan dengan huruf fa, ain, dan lam. Jadi huruf-huruf asli diwakili, digantikan oleh huruf fa, ain, dan lam. Ini ya, sebagaimana disebutkan di atas tadi, ini fa, ain, dan lam, ini huruf asli, menggantikan, menyesuaikan dengan huruf yang asli. Ya. Kemudian wazidat fil mizani al-hurufuz zaidatu kama hiya biharakatiha. Kemudian pada mizan, pada wazan, ditambahkan huruf-huruf tambahan tadi yang terkumpul pada kata sa'altumuniha kama hiya biharakatiha, sebagaimana dia dengan harakat-harakatnya. Ya, sebagaimana keadaan kata huruf-huruf tersebut sesuai dengan harakatnya masing-masing. Ini. Jadi yang huruf asli disesuaikan, diwakilkan atau digantikan dengan huruf fa, ain, atau lam sesuai dengan urutannya ya. Kalau huruf asli pertama dengan fa, huruf asli yang kedua digantikan ain, huruf asli yang ketiga digantikan oleh lam, kemudian huruf-huruf tambahan yang lain yang terkumpul tadi huruf sin, hamzah ataupun yang lainnya tadi, maka dia ditambahkan sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan harakatnya. Ya. Nah, di sini ditunjukkan contoh-contohnya. Wa'ala zalika takulu kalimatu ahsana misal ala wazni af'ala. Oleh karena itu, ini sebagai contoh ya, kata-kata tersebut, kata-kata seperti itu, kata-kata berikut ini ya, perhatikan. Takulu kalimatu ahsana, maka kata ahsana, ini, ahsana, ini ala wazni af'ala, mengikuti wazan af'ala. Ahsana, ini pada kata ini ada tambahannya, yaitu huruf hamzah di awal. Aslinya kata ini adalah hasuna, hasuna, tiga huruf tulati, ya, kemudian huruf tengahnya bomah, hasuna, kemudian ditambahkan hamzah di awalnya menjadi ahsana. Ya. Maka pada wazan juga mengikuti, menyesuaikan huruf yang asli, ya, hurufnya digantikan oleh fa'ain dan lam, kemudian ditambahkan huruf tambahan tadi, salah satu ataupun lebih, sesuai dengan tempat dan sesuai dengan harakatnya. Huruf tambahannya adalah hamzah, maka ditambahkan hamzah di awal, dan diberi harakat fathah, sesuai dengan kata ahsana. Kemudian huruf asli tadi, ha sebagai huruf pertama, sukun, kemudian sin sebagai huruf kedua, diwakili oleh ain, fathah, kemudian nun, huruf ketiga diwakili digantikan oleh lam pada wazan fathah, sehingga di situ ahsana wazannya afhala, ya, sama sesuai, ya, huruf asli dengan huruf asli, huruf tambahan bagaimana keadaannya. Contoh yang lain, kalimat syaraka ala wazni fa'ala. Syaraka ini pada kata ini ada huruf tambahan, huruf alif sesudah huruf shin. Huruf shin itu huruf yang asli, kemudian ra huruf asli yang kedua, kemudian kaf huruf asli yang ketiga, kemudian alif antara huruf pertama dan kedua itu tambahan. Maka pada wazan juga demikian, huruf asli diwakili oleh fa, ain dan lam, kemudian huruf tambahan alif sesudah huruf pertama atau sebelum huruf kedua ditambahkan, sebelum ditambahkan sesudah fa atau sebelum ain, sehingga syaraka wazannya fa'ala. Wa kalimatu istangkara, kemudian kata istangkara, ya, istangkara ini huruf aslinya yaitu huruf nun, kaf dan ra. Istangkara huruf asli pada huruf nun, kaf dan ra dari kata nakara atau nakira. Ya. Berarti apa? Huruf hamzah pasal di awal, kemudian sin dan ta, tiga huruf pertama di sini pada istangkara itu adalah huruf-huruf tambahan. Huruf tambahan sekaligus tiga ya di awal kata istangkara, ya. Kemudian huruf akhirnya pada huruf nun, kaf dan ra. Kemudian wazannya ya tinggal disesuaikan, huruf tambahan tadi hamzah, sin dan ta, kemudian huruf asli yang pertama nun diwakili oleh fa, keadaannya sukun, huruf asli yang kedua kaf, ya, diwakili digantikan oleh ain dengan fathah, kemudian yang huruf asli yang ketiga ra diwakili oleh lam, ya, sesuai dengan lam yang fathah, sehingga istankara ini mengikuti wazan istakala, istakala, ya, fa ain lam huruf asli, kemudian hamzah sin dan ta huruf tambahan, sesuai ya kata tersebut dengan wazannya. Istangkara istaf'ala, bentuknya mirip sama, susunannya sama, mirip harakat-harakatnya, sukunnya, jumlah hurufnya, ya, hanya saja tadi huruf aslinya berbeda, ya, dengan wazannya. Berikutnya contoh dua kalimat katibun, kata katibun, ya, ini huruf aslinya kaf, ta dan ba, kemudian ada tambahan alif sesudah kaf dengan bentuk kata katibun, ya, huruf akhirnya dhammah tanwin, ya. Maka ini mengikuti ala wazni, mengikuti wazan fa'ilun, ya, sesuai huruf asli diwakili oleh fa, ain dan lam, kemudian huruf tambahan alif sesudah huruf fa atau sesudah huruf pertama, kemudian harakat akhir itu juga sesuai dhammah tanwin, ya. Kata katibun wazannya fa'ilun, ya, ini bandingkan atau bedakan dengan syaroka, fa'ala, ya, yang tadi dicontohkan di atasnya atau sebelumnya, ya, beda. Walaupun mungkin secara wazan bentuknya sama atau penulisannya sama, fa, kemudian alif, kemudian ain, kemudian lam, ya, pada wazan, ya, tetapi karena bentuk kata berbeda, maka wazannya juga berbeda, harakatnya berbeda. Syaraka wazannya fa'ala. Kalau katibun wazannya fa'ilun. Ya, sesuai bentuk lafal ataupun harakat antara kata-kata tersebut dengan wazan-wazannya masing-masing, ya. Baik. Berikutnya, wa kalimatu mahrumun ala wazni maf'ulun. Kata mahrumun mengikuti wazan maf'ulun. Baik, bisa diperhatikan, mahrumun huruf aslinya ha, ra dan mim. Huruf asli huruf ha, ra dan mim. Mim yang akhir, ya, mahrumun. Berarti mim yang awal itu huruf tambahan, kemudian wawu itu juga huruf tambahan. Ya, maka kalau dibuat wazan atau mengikuti wazan, dia menjadi maf'ulun. Ha huruf pertama, huruf fa pada wazan, kemudian ra huruf kedua diganti dengan ain, kemudian mim yang pada mahrumun, mim yang akhir, ya, ini menggantikan lam pada wazan. Adapun mim yang awal dan wawu itu huruf tambahan. Sehingga mahrumun wazannya maf'ulun. Ini. Wa kalimatu intikhabun ala wazni ifti'alun. Dan kata intikhabun ini mengikuti wazan ifti'alun. Huruf asli pada intikhabun adalah huruf nun, kha dan ba. Ya, huruf nun, huruf kha dan huruf ba. Dan hamzah yang di awal itu tambahan, kemudian ta itu juga tambahan, kemudian alif sebelum akhir itu juga, alif sebelum huruf akhir itu juga tambahan. Sehingga pada wazan, huruf hamzah di awal, huruf ta dan alif sesuai dengan tempatnya, kemudian huruf asli digantikan oleh fa, ain dan lam. Ya, intikhabun ifti'alun. Ya, ini. Jadi ini penyesuaian, ya, antara huruf asli dengan huruf-huruf wazan fa, ain dan lam beserta huruf-huruf tambahannya sesuai dengan keadaan huruf tambahan tersebut masing-masing. Ya. Kemudian yang berikutnya, wa idza hudzifa harfun min al-kalimatil mawzunati hudzifa ma yuqabiluhu fil mizani. Ya, kalau yang tadi kan hurufnya tambahan, ada tambahan ziyadah. Dari 3 ada tambahannya menjadi 4 atau menjadi 5. Sekarang kalau pengurangan bagaimana? Nah, ini disebutkan di sini hudzifa yang dibuang, dihilangkan, berarti kan dikurangi, ya, maknanya jika satu huruf itu dihilangkan, ya, satu huruf dari kata-kata yang berwazan tadi itu dihilangkan, maka hudzifa ma yuqabilu fil mizan, maka dihilangkan huruf yang sesuai dengannya pada mizan, pada wazan, huruf yang sesuai yang berhadapan atau yang diwakili tadi ini juga dihilangkan pada wazannya. Ya. Jadi kalau ditambah sesuai dengan penambahannya, kalau dikurangi, dihilangkan, ini juga sesuai dengan apa yang dikurangi, dengan huruf yang dikurangi atau yang dihilangkan. Sesuai tempatnya, sesuai dengan letaknya huruf-huruf tersebut. Wa ala hadza takunu kalimatu khul, ini sebagai contoh, sesuai dengan kaidah ini, maka kata khul, ya, khul, ya, ambillah, ya, khul ini ala wazni ul, mengikuti wazan ul. Kenapa? Jadi khul ini asalnya dari fi'il, dari kata akhadha. Akhadha, ada hamzah di awal ya. Akhadha, mengambil. Kemudian dibentuk menjadi perintah atau menjadi fi'il amr, menjadi khul. Akhadha ya'khudhu khul. Ya, pada bentuk amr ini, bentuk perintah ini, hamzah yang ada di awal itu hilang. Dihilangkan. Akhadha asalnya menjadi khul. Berarti kan hamzah awal hilang ya. Ya. Hamzah di awal diwakili oleh huruf fa pada wazan. Nah, karena dihilangkan, maka pada wazan fa-nya juga dihilangkan. Sehingga di situ ala wazni ul. Sehingga wazannya menjadi ul. Fa-nya dihilangkan pada wazan. Kenapa? Karena pada huruf asli yaitu hamzah itu dihilangkan pada bentuk khul. Jadi sesuai. Kalau yang aslinya dihilangkan, maka pada wazan huruf yang menempati sesuai tempatnya tadi juga dihilangkan. Kemudian harokat-harokat sesuai, sukun juga sesuai, khul wazannya ul. Ya. Wa fi'lul amri. Ya, fi'il amr ini, contoh yang lain, ada fi'il amr lafadznya seperti ini. Fi. Min wafa, dari kata wafa. Ini bentuk fi'il mawdi. Wafa, fi'il mawdinya. Ada tiga huruf ya. Wawu, fa, dan alif. Wawu huruf pertama. Diwakil oleh fa pada wazan. Kemudian fa huruf kedua. Diwakil oleh ain pada wazan. Dan alif huruf ketiga diwakili oleh lam pada wazan. Wafa, wazannya fa'ala. Ini pada bentuk mawdi. Kemudian ketika dibentuk menjadi amr, menjadi fi'il amr, lafadznya menjadi fi. Apa yang terjadi? Wawu sebagai huruf pertama pada wafa hilang. Dan alif sebagai huruf yang ketiga pada wafa juga hilang pada bentuk amr. Jadi huruf pertama dan huruf ketiga hilang pada bentuk amr. Lafadznya hanya fi. Hanya huruf yang kedua saja yang dikasrah. Sehingga karena keadaan demikian, maka wazannya ala wazni ain. Wazannya menjadi ain. Ini pada wazan fa kalimah huruf pertama dan juga lam kalimah huruf ketiga hilang. Hanya tinggal ain kalimah saja huruf yang kedua. Sebagaimana fi, sebagaimana yang terjadi pada fi'il amr fi tersebut, huruf pertama dan ketiga hilang. Jadi sesuai, ya. Fi, wazannya ain, huruf pertama atau fa dan huruf ketiga atau lam hilang. Ini. Jadi demikian. Kalau terjadi pengurangan atau penghilangan huruf, maka huruf yang dihilangkan itu juga akan sesuai pada wazannya. Atau wazan juga akan sesuai hurufnya dihilangkan sebagaimana huruf yang hilang pada asal kata tersebut. Ini ya. Ya, yang demikianlah ini yang dimaksud dengan mizan sarfi. Ukuran atau timbangan atau patokan atau acuan ya, pada sorof, pada pembentukan kata-kata bahasa Arab seperti ini. Jadi ada wazannya yang diwakili oleh huruf fa, ain, dan lam, kemudian diterapkan pada kata-kata yang ada dalam bahasa Arab. Ini tadi sekedar atau beberapa contoh yang ditunjukkan untuk bisa diterapkan pada kata-kata yang lain. Ya. Ini. هذا وتنقسم الكلمة العربية كما سبق القول ثلاثة أقسام. Inilah ya, pembahasan dalam ilmu sharaf tentang wazan sharaf, mizan sharfi. Ini dan kata-kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga macam, tiga jenis. Kama sabaqal qawlu, sebagaimana pembahasan yang terdahulu. Yakni ismun, fi'lun, wa harfun. Tiga jenis kata dalam bahasa Arab, ism, fi'al, dan harf. Wa sanad rusul fi hadha juz'i minal kitabi qawa'idu. Wa qawa'ida sarfi al-muta'alliqati al-muta'alliqata bikullin minal ismi wa fi'li. Dan pada bagian ini, pada bagian sarf ini, kita akan pelajari. Assalamualaikum. Pada bagian kedua ini dari kitab ini, kita akan pelajari kaidah-kaidah sarf yang terkait dengan ism dan dengan fi'il. Bikullin minal ismi wal fi'li, dengan masing-masing. Yakni ism dan fi'il. Akan dipelajari di sini kaidah-kaidah sarf yang terkait dengan semuanya, yakni ism dan fi'il. Ammal hurufu, di sini hanya disebutkan ism dan fi'il. Jenis kata ism dan jenis kata fi'il. Lalu kalau harf bagaimana? Ammal hurufu fajami'uha jamilatun. Adapun harf, al-huruf itu jamak dari harf ya. Adapun harf, jenis kata harf, ini semuanya jamidah. Semuanya tidak berubah. Jamid itu tetap atau beku ya. Jadi tidak berubah, tidak mengalami perubahan. Seperti ism ataupun seperti fi'al tadi. Yakni la yatara'u 'alaiha ayyu tahdhirin. Jamidah di sini dijelaskan maknanya la yatara'u 'alaiha ayyu tahdhirin, yakni tidak mengalami perubahan apapun. Harf ini tidak mengalami perubahan apapun. Jadi harf bentuknya tetap, tidak berubah. Misalnya fi, ala, an, itu harf tetap demikian, tidak mengalami perubahan apapun. Tetap fi, ya tetap fi, an, atau min, atau ila, ataupun yang lainnya, harf-harf yang lainnya, lafalnya tetap demikian, tidak mengalami perubahan apapun. Ya, berbeda dengan ism ataupun dengan fi'al, itu bisa mengalami perubahan-perubahan. Ya, sebagaimana tadi sudah disebutkan sebagian contohnya. Ya, inilah pembahasan pada ilmu sarf tentang bentuk kata, perubahan kata, cara membentuk kata dari satu bentuk ini menjadi bentuk yang lain untuk makna-makna tertentu. Jadi perubahan bentuk itu akan menghasilkan makna-makna tertentu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan keperluannya. Ya, misalnya kata ba, ya, bermakna menulis atau telah menulis, kemudian diubah menjadi yaktubu, sedang menulis atau akan menulis, kemudian bisa diubah lagi menjadi uktub yang bermakna tulislah, atau nanti bisa diubah menjadi katibun. Ya, tadi ada contoh ya, katibun yang maknanya apa? Orang yang menulis atau penulis, atau nanti bisa diubah menjadi maktubun, sesuatu yang ditulis, ya, dan seterusnya. Nah, ini perubahan-perubahan yang terjadi pada bentuk kata dalam bahasa Arab, ya, seperti itu, dan itulah nanti yang akan dipelajari dalam qawa'id sarf ataupun dalam ilmu sarf ini. Insya Allah pembahasan lebih rinci akan dibahas masing-masing pada bab-bab yang berikutnya. Ya. Ini dulu sebagai pengantar ataupun pendahuluan pada qawaidus sarfi, pada pembahasan tentang kaidah-kaidah sarf. Jadi, insyaallah yang berikutnya dilanjutkan pada waktu yang akan datang. Al-afu minkum, untuk kekurangannya dan selebihnya semata-mata atas karunia Allah dan pertolongannya semata. Allahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.